pengertian. Jadi karena kita sama-sama tidak tahunya, damaikanlah hati Anda dalam pekerjaan apapun agar Anda mudah mengerti bahwa yang Anda lakukan tadi itu arahnya sudah tepat atau caranya sudah baik. Itu saja. Pak Farnan, semoga puas dengan jawabannya dari Solo. Salam buat keluarga di sana. Pemirsa, bagaimana mengubah penyesalan atau rasa takut di masa yang akan datang menjadi sebuah kekuatan bagi kita? Kita akan segera menjawabnya, tetap di Mario Teguh.